Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَارَكَ فِيكُمْ إِخْوَانِ أَحْمَدَ عَزَّكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ pagi hari ini hari Ahad tanggal 1 tanggal 29 Jumat Tsaniyah 1441 Hijriah atau tanggal 23 Februari 2020 kita akan lanjutkan pembahasan daurah istimewa kita dari kitab Syarah Muqaddimah Al-Jurumiyah Al-Ajurumiyah yang kita sampai pada halaman 21. Tapi di sini kita ulangi satu halaman sebelumnya. Ya, untuk rabit baina dars al-madi wal hadir, untuk mengikat antara kajian yang kemarin dan yang sekarang agar bisa lebih difahami lagi. Nah, ini kosong. Yang sana di sini. Amat padahal di sini. Qala musannif rahimahullah, musannif rahimahullah berkata, Babu ma'rifati alamatil i'rab, bab pengetahuan tentang apa? Tanda-tanda i'rab. Ya, sekarang pertanyaan. Mas Bibi, tanda-tanda i'rab ada berapa? 4. Ya, yang disebutkan tanda-tanda i'rab. I'rab, alamatul i'rab. Ya. Mulai dikenalkan di latih untuk mengatakan apa? Rafa, nasab, khafat dan jazm. Dan nah, setiap tanda-tanda i'rab itu mempunyai tanda-tanda lagi. Itu harokat akhirnya. Makanya disebutkan lirraf'i arba'u alamatin. Bagi rafa itu ada 4 tanda. Bagi rafa itu ada 4 tanda. Al-dhammah wal waw wal alif wan nun. Dhammah, waw, alif dan nun. Fa amma dhammatu, sedangkan dhammah fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Sedangkan dhammah itu menjadi apa? Punya alat tanda, ya, alamat tanda yang di situ apa? Antum lihat fa amma dhammatu. Sekarang ini kan dari lirafa. Rafa itu ada 4 tanda, dhammah, wawu, alif dan nun. Sedangkan dhammah ini berlakunya untuk siapa? Lirafi fi arba'ati mawadhi', untuk 4 posisi, yaitu di isim mufrad, jamak taksir, kemudian jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengannya akhirnya, ya tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan dhammah. Jadi ini adalah tanda rafa' yang asli. Itu dhammah. Yang tambahannya apa? Ada wawu, alif dan nun. Tiga ini adalah apanya? Tanda tambahan. Tanda aslinya adalah dhammah. Nah, di situ dijelaskan apa yang termasuk dhamma, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' lam yattasil bi akhiri syai. Sedangkan yang kedua wawu. Jadi wawu ini adalah tanda rafa', hanya berlaku untuk dua posisi, yaitu apa? Fi jamil mudzakkar salim wa fi asma'il khamsah. Jamak mudzakkar salim itu apa? Mason, jamak mudzakkar salim itu apa? Jamak mudzakkar salim, antum bisa menyebutkan apa jawabannya? Ustaz, muslimun, satu orang muslim. Muslimani, dua orang muslim. Muslimuna atau muslimina, itu jamak mudzakkar salim. Paham sampai sini? Iya. Wa fil asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Apa Pak Kun asmaul khamsah? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah, apa Pak Kun? Belum, Pak Hadi? Artinya? Ya, ya, tidak. Abuka artinya, kalau antum tidak buka, maka antum tidak tahu. Ayo. Usaha yang bagus Pak Hadi, barakallahu fiik. Masuki Arto. Nanti anak akan pisahkan antara Mas Sugih dan Artonya. Pertanyaan lari kepada Pak Sis. Monggo Pak Sis. Ayo, Tan. Abuka, ya. Ini masih, ya, antum belum tahu artinya kalau tidak membuka buku. Maka, ana bertanya lagi kepada antum. Siapa di antara antum sudah murojaah? Cuk. Yang belum murojaah, cuk. Buka. Kerja, ya, ayo. Antum mengatakan kerja Ustaz, ayo. Nanti anak kerjain, tenang aja. Ya, di sini Asma'ul khamsah itu posisinya adalah istimewa karena hanya lima itu saja. Ya. Yaitu lima kata benda yang mensyaratkan adanya akhiran yang sama, yaitu abu, aku, hamu, hu, dan du. Itu disebutkan asmaul khamsah. Di mana kalau digabungkan dengan ka, maka bapakmu, saudaramu, amuki, iparmu. Ya. Makanya kenapa hamuka? Kenapa bukan hamuka? Ada yang bisa menjawab lebih dari itu? Apa? Ada yang bisa menjawab lebih dari itu? Nah, makanya suatu sekali kata padahal ini kosong. Mas Win, kenapa tidak di sini Mas Win? Tentu. Ahlan wa sahlan. Wah, bawa alat perang sendiri. Selamat. Dan siap untuk diberi pertanyaan. Ayo. Tadi kenapa pertanyaan Ana, kenapa di situ wahamuki? Kenapa bukan hamuka? Kenapa bukan hamuka? Kenapa hamuki? Apa Mas Win? Ya, Ana kan pertanyaan, kenapa itu disebutkan hamuki? Kenapa bukan hamuka? Hamuka mertua laki-laki. Mason. Masoleh. Barang yang perempuan. Ewa. Bisa mengarah ke situ, sudah benar, tidak salah itu. Tapi anak pengen yang lainnya, jawaban yang lainnya. Ayo. Tanda-tandanya dia belum minum kopi. Kan anak bertanya, kenapa di sini wahamuki, kenapa bukan wahamuka? Ya kalau ki perempuan iya, semuanya juga sudah tahu. Ana bertanya, ini fahami pertanyaan. Fahmu soal nisful jawab. Faham pertanyaan setengah jawaban itu Mas. Pertanyaan Ana, kenapa di sini wahamuki? Kenapa bukan hamuka? Sedangkan yang ini semuanya kakak-kakak-kakak buka. Ini hamuki. Kenapa di situ hamuki? Bukan hamuka. Objeknya laki-laki. Hah? Bukan satu darah. Bukan kandung. Ini jawab. Bukan mahram. Bukan juga. Memang bukan mahram, bukan mahram. Mas Syafi'i 204. Hah? Pertanyaannya diulang, ya. Kenapa ini hamuki? Kenapa bukan hamuka? Paham enggak semuanya pertanyaannya? Paham ya. Mas Irwan paham pertanyaannya? Kenapa bukan hamuka? Sedangkan sini abuka, ahuka. Kenapa di sini anjlok wahamuki? Wafuka, wadumalin. Kenapa di sini hamuki? Hah? Kamu mu'anas. Wah ini. Mungkinnya antum sesuatu yang mungkin sekali, bukan jawabannya. Mas Usman. Ipar lagi. Sama dengan jawabannya Mas Soleh. Jawabannya sudah benar, jawabannya Mas Soleh itu enggak salah. Tapi anak pengen jawaban yang lain, tambahannya. Apa Mas Bin? Mas Wibi, kalau anak disebutkan Mas Hui, mungkin dua-duanya akan berasa. Hui? Ayo, nama Mas Bung. Karena di situ ada hadis. Amuki maut. Alhammu maut. Alhammu al-maut. Jadi kalau misalnya antum lihat, kenapa disebutkan hamu-hamu? Ahlan. Dijelaskan. Kenapa disebutkan jelas? Itu hamuki. Jadi jawaban yang pertama adalah itu membahas semuanya laki-laki, benar. Tapi ya hamu, makanya disebutkan di sini kenapa abu, aku, hamu. Ini ipar untuk laki-laki. Kalau kemudian hamuka, apakah di situ kemudian jadi ipar perempuan? Ini pertanyaan loh. Hah? Hamuka. Ana punya saudara ipar laki-laki dan saudara ipar perempuan. Kalau disebut hamuka ana, ya, iparnya ana, itu ada yang perempuan ada laki-laki. Terus bagaimana? Amuki ikhwan. Bingung, al bingungu. Makanya anak, pertanyaan anak seperti itu. Hah? Kenapa apa? Objeknya laki-laki. Ewa. Ya. Makanya tuh antum lihat. Faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah afara'aita alhamu, ya alhamwa, qala alhamu mautu. Alhamu mautu. Wa iyyakum wadkhulu 'ala nisa. Ini hadis dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Dan ini hadisnya sahih. Hadisnya sanadnya sahih ala syarti sahihain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iyyakum wadkhula 'ala nisa." Hati-hati kalian untuk masuk ke tempat perempuan. Tempat apa? Perempuan. Tuh, belakang antum. Jangan mondar-mandir. Ini seperti itu. Tempat perempuan kan? Faqala rajulun minal ansar. Kemudian ada seorang laki-laki dari Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, afaraitul hamwa? Bagaimana menurutmu dengan saudara ipar?" Qala alhamu mautu. Alhamu mautu. Saudara ipar itu maut. Ya. Makanya dijelaskan di situ tentang alhamu maut. Ya. Bagaimana menurutmu tentang ipar? Rasulullah SAW mengatakan apa? Saudara ipar itu adalah al-maut. Maksudnya apa? Karena sering kelihatan dan seorang perempuan kepada saudara ipar laki-lakinya menganggap, wah saudaraku. Ya. Kemudian ternyata setan masuk dari situ. Dan itulah awal kebinasaan. Awal kematian. Menganggap bahwasanya ipar itu tidak ada apa-apanya. Mereka bukan patung. Mereka juga punya nafsu. Ketika terlalu sering berinteraksi dan yang lainnya, itu akan membekas. Syaitan akan membisikkan. Ya, membisikkan apa? Syahwat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan itu yang terjadi di kebanyakan orang. Bahwasanya apa? Orang masuk kepada iparnya biasa saja. Atta enggak pakai jilbab. Kalau keluar pakai jilbab. Kalau di dalam rumah kelihatan sama iparnya nyantai saja. Kayak tidak terjadi apa-apa. Itu saudara suami saya. Iya, itu saudara, tapi itu menjadi syaitan. Itu menjadi apa? Syaitan. Apalagi suami yang sering keluar rumah. Hanya tinggal ditinggal sama iparnya. Iparnya masih kecil. Dari siapa kecilnya itu? Tidak ada istilahnya syahwat itu, ya itu nasallahu alaihi wasallam ya. Enggak perlu ditegaskan, antum sudah paham. Sehingga di situ kata-kata alhamu maut, ya ini penjelasan dari Rasulullah SAW. Antum lihat bagaimana dalam Islam itu dijelaskan detail sekali tentang interaksi antara ikhwan dan akhwat. Tidak boleh kemudian bercengkrama, bertemu seolah-olah tidak ada haya, tidak ada rasa malu dan seterusnya. Ya. Makanya dijelaskan tentang penjelasan disebutkan la yakhluwanna rajulun bimra'atin fa inna salisahuma syaitan. Dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan apa? Janganlah seorang itu berkhulwat laki-laki dan perempuan menyendiri berdua-duaan. Karena sesungguhnya yang ketiga itu adalah syaitan. Yang ketiga apa? Syaitan. Dan hadis ini menjelaskan ya diriwayatkan Imam Ahmad juga tentang bahwasanya ini kaitannya alham ini orang Arab itu membahas tentang apa ham di sini kaitannya dengan perempuan ke laki-laki. Makanya kenapa disebutkan hamuki, karena di situ kaitannya ini sebutannya. Walaupun di sini ma'rifah alhamu ipar laki dan perempuan itu semuanya maut. Ipar laki dan perempuan semuanya maut. Maksudnya apa? Kita laki-laki. Ya, istri antum punya adik perempuan, itu juga hamu dan itu juga maut. Kemudian juga istri antum. Kita punya adik. Itu juga adik kita adalah iparnya istri kita. Itu juga maut. Itu juga apa? Al-maut. Nah, kenapa di sini sebutannya menjadi hamuki? Karena tadi konteksnya semuanya abuka, ahuka. Ini harusnya apa? Gak mungkin ketika hamuka, iparmu, ke laki-laki gak mungkin. Gak mungkinnya apa? Kemungkinannya lebih kecil daripada ketika ditulis hamuki. Kalau hamuki karena kaitannya dengan alhamu maut, maka berarti apa? Lawannya. Paham gak maksudnya di sini? Ya. Ini kaitannya dengan hadis tadi, itu berlawanan, harus berlawanan. Kalau enggak berlawanan gimana? Nah, itu berarti keanehan kalau enggak berlawanan, ya. Keanehan. Paham enggak? Ya. Nah, jadi bukan masalahnya apa yang diinginkan laki-laki, belum tentu. Karena hamungki bisa laki-laki bisa perempuan kan? Adik antum perempuan. Iya. Iya. Ya hamuka itu. Hamuka. Karena antum yang dituju. Yang dituju itu antum, kanya itu antum. Nah, kenapa di sini hamuki? Karena tadi anak katakan apa? Berlawanan. Karena itu ada bahayanya alhamu almaut. Kenapa berlawanan? Karena laki-laki dan perempuan la yahluwanna apa? Imra'atin. Ya. La yahluwanna rajulun bimra'atin. Jangan menyendiri, berdua-duaan. Rajulun wa imra'atin. Laki-laki, satu orang laki-laki dan perempuan menyendiri. Wa salisu ya inna ya fa inna salisahuma syaitanun. Karena yang ketiga dari keduanya itu apa? Syaitan. Gimana toh? Ya. Kita ini loh. Ya udah nikah aja. Itu seperti itu. Jadi kalau kemudian kata-kata hamuki kaitannya dengan ditulis hamuka, enggak. Itu kan hamuki bisa laki-laki bisa perempuan? Tidak. Kalau perempuan berarti enggak normal. Paham enggak? Karena sebutnya alhamul maut artinya apa? Yang laki-laki hati-hati itu yang adik ipar perempuan itu. Ya. Kalau ini yang perempuan hati-hati itu adik ipar laki-laki. Paham enggak? Bingung? Ya, sih. Pahamnya antum belum tentu paham yang lain, sih. Ana mau ngecek dulu. Mas Anggoro, Pak. Kenapa disebutkan hamuki? Ana ulangi lagi. Ya, ana ulangi lagi. Pak Sis, kenapa disebutkan di situ hamuki? Ya, perempuan bisa laki-laki. Iya kan? Tebakan anak juga betul. Ya, yang paham Mas Salman doang, yang lainnya belum tentu Mas Salman. Karena yang baru minum kopi antum doang mungkin. Sama anak. Yang lain belum minum kopi. Ana ulang ini. Ya, Pak Sis, belum barik. Kenapa disebut hamuki? Pertama, karena sahnya menulisnya seperti itu. Pertama. Yang kedua, ihtimalnya, ihtimal artinya kemungkinan yang paling kuat adalah berkaitan dengan karena di sini di awal abuka, ahuka, ini semuanya objeknya laki-laki semua. Objeknya laki-laki semuanya. Ketika disebutkan hamuki, kita mengkaitkan dengan hadis Nabi SAW, alhamu almaut, saudara ipar itu adalah kematian. Saudara ipar itu adalah kematian. Ya, orang bonceng iparnya ngekep, soalnya itu bukan suaminya itu ipar, dikekep pula. Ya Allah, itu mati itu dah, mati rasa, mati cemburunya, mati semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi maksudnya di sini karena alhamu almaut yang diinginkan itu apa? Ipar yang berbahaya itu adalah ipar yang lawan jenis, bukan ipar yang sama jenis. Paham enggak? Ketika disebutkan almaut kematian itu adalah ipar yang lawan jenis. Paham, Mas? ipar yang lawan jenis Pak Osis. Antum punya toh? Aywa, aywa. Nah, kita lanjutkan. Mas Sugiharto pertama. Paham gak? Paham. Wafu kawadu malin. Wa ammal alif. Sekarang kita masuk pada alif. Fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khasatan. Ya. Mas Ahmad, terjemahkan ini Mas Ahmad. Karena antum ngomong ya, tak kon ngomong saiki. Ayo. Ini lho. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khasatan. Yu. Apa? Alamatan. Alamat. Yang lima, mana yang lima? Ngisim-ngisim nih mas. Isim yang dua, ini khosotan apa ini? Ya, ana ulangi. Allahu barik. Selamat. Wa ammal alifu, sedangkan alif ya, fatakunu ya, menjadi alamatan, tanda lirrafi, bagi rafa fi, di dalam tasniyatil asma'i, penduaan isim, artinya apa? Menunjukkan kepada isim yang dua. Tasniyah. Ini belum ada yang tasniyah. Ya, enggak ada. Ini muwahid, qaif, jabban semua. Ya, mithli. Tiana. Jadi tasniyatil asma. Maksudnya apa? Muslimun, muslimani. Dua muslim. Ya. Khosotan, khususnya. Khususnya. Wa amman nunu ya, sedangkan nun fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i, sedangkan nun ya itu menjadi alamatan, menjadi tanda lirraf'i, bagi rafa' fi, di dalam al fi'lil mudhari'i, di dalam fi'il mudhari'. Sekarang ana tanya ya, yan fi'il mudhari' iki apa? Hah? Ya, kata kerja yang akan datang. Sebutkan contohnya. Tak kejar terus. Contoh. Satu kata contoh. Kalau Rian fi'il madhi, maka fi'il mudhari'nya ya Rian. Enggak. Wah. Aduh. Oh, Yan. Tarik nafas dulu, Yan. Enggak. Contoh fi'il mudhari'. Mas Fajar, yuk. Yaktubu, ayo, Hasan. Itu Mas Yan, oke. Okay. Okay. Kata bayak tubuh. Nah itu nanti kita bahas tentang fi'il mudhari'nya contoh. Nah sekarang idza tasala bihi dhamiru tasniyatin, apabila bersambung dengannya Domir tasniyatin. Domir tasniyah itu apa? Kata ganti yang menunjukkan dua. Apa misalnya? Au domiru jam'in atau domir jama' kata ganti jama'. Au domirun mu'annasatil mukhatabati atau domir mu'annas yang diajak bicara. Mukhatabah yang diajak bicara. Artinya apa? Anti. Ya. Anti. Nah, sekarang kita masuk pada qala asy-syarih wa faqahullah lamma bayyana al-musannif rahimahullah haqiqatal i'rab wa anwa'ahu wa qassamahu ala anwa'il muqaddamat mutaqaddimati adba'aha bi babin fi ma'rifati alamatil i'rab dzakara fihi anna likulli qismin min aqsamil i'rab allati taqaddamat alamatin yatamayyazu biha an ghairihi wa ibtada'a dhalika birraf'i fa dhakara anna lirraf'i arba'u alamatin hiya ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Ya, siapa yang enggak ngerti artinya itu? Ya, kita ulangi lagi secara cepat. Lamma, ketika, bayyanal musannifu, bayana telah menjelaskan al-musannifu penulis rahimahullah haqiqatal i'rabi, hakikatnya i'rab, hakikatnya i'rab, wa anwa'ahu dan macam-macamnya, macam-macam dari i'rab. Makanya anwa' i'rab itu tadi apa? Ada empat tadi, rafa, nasab, jazm dan khafad. Baiklah. Wa qassamahu ala anwa'il mutaqaddimati dan membagi, ya, menjadi beberapa macam sebagaimana telah berlalu. Adba'aha bibabin, kemudian beliau mengikutinya, mengikutkan penjelasan tentang hakikatul i'rab dan yang lainnya itu dengan bab, satu bab. Satu bab itu apa di sini? Fi ma'rifati alamatil i'rab, pengetahuan tentang tanda-tanda i'rab. Dzakara fihi, ya, ini musannif yang menyebutkan di dalamnya anna likulli qismin, bahwasanya di setiap qism, setiap bagian min aqsamil i'rab allati taqaddamat alamatin yang sudah ada tanda-tandanya yatamayyazu biha, bisa dibedakan dengannya an ghairihi, dengan selainnya. Jadi dengan tanda-tanda itu bisa dibedakan dengan macam yang lainnya. Kayak misalnya tanda rafa akan berbeda dengan tanda jazm. Tanda khafat akan berbeda dengan tanda nasab. Beda. Fabtada'a dzalika bi, maka penulis ini memulai yang demikian itu, ya, pengetahuan tentang tanda-tanda i'rab tadi dengan apa? Pertama rafa. Apa yang berkaitan dengan rafa? Tanda-tandanya apa? Pembagiannya apa? Ya. Fadzakara, dan penulis menyebutkan anna lirafi, bahwasanya rafa itu arba'u alamatin. Rafa itu bunyi apa? Empat macam tanda. Dia ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Tanda untuk rafa, tanda i'rabnya untuk rafa itu apa? Dhammah, waw, alif dan nun. Kita ulangi. Ya. Mas Gun. Sehat Mas Gun? Allahumma barik. Kaminya Arya. Allahumma barik. Mas Sugiharto, depannya itu siapa? Alan. Tahanan opo. Mas Anas. Empat tanda rafa itu apa? Kembali. Nah, sekarang ke bawahnya. Wal aslu fi alamatir raf'i. Al aslu. Al aslu itu di sini apa? Ya. Asal yang paling fundamental. Dasarnya fi alamatir raf'i dalam tanda-tanda rafa itu ad-dhammatu, dhammah. Jadi asal rafa, makanya kenapa ana menyebutkan di awal marfu itu artinya dirafakan. Untuk memudahkannya itu apa? Menggunakan istilah apa? Didhammahkan. Walaupun itu sebenarnya rafa itu bukan berarti dhammah. Antum harus paham itu. Hanya untuk membedakan mana yang rafa, mana yang mansub, mana yang marfu, mana yang majrur atau mahfud dan mana yang majzum. Itu untuk membedakan saja. Ya. Sehingga di sini alamat tanda asli, tanda yang paling pokok dari rafa itu adalah ad-dhammatu. Ya. Misalnya apa? Mas Usmanu. Mas Usmanu. Ini terakhirnya yang bahaya. Mas Usmanu. Itu rafa. Ya, itu rafa. Pak Mas Usman nu. Ya. Fahya ummul bab. Maka dhammah ini adalah ya, fahya, fahya itu maksudnya dia, dhammah itu adalah ummul bab. Induknya bab. Induknya bab apa? Induknya bab tanda untuk rafa. Aywa dia tuh, baba tuh. Ummul baba itu dia. Ngomong. Wa amma adaha naibun anha. Sedangkan selainnya wa ma adaha. Ah, ini juga sama ini. Mas Usmanu, Mas Furqanu. Itu tanda aslinya nunya itu Mas, tanda asli. Ya. Dhammah maksudnya. Ana ngepasin saja yang akhirnya nu. Ya, karena indah didengar tapi tidak enak dilihat kenyataannya ya. Ya kan nu kan nu terbaiju itu loh. Ya semoga Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang masih ya didoakan Mas, jangan diketawain, doakan. Dan jangan mengatakan sab, enggak usah. Kita enggak tahu akhir kehidupan kita gimana. Maka lidah kita itu harus dilatih untuk mendoakan kebaikan. Pada orang-orang seperti itu jangan mereka di apa? Dicela, dimaki ya, dan yang lainnya dengan bahasa-bahasa yang kasar, tapi alangkah baiknya ketika kita mudah untuk memaafkan mereka, untuk mendoakan mereka. Tapi juga bukan kemudian akhirnya antum ikut-ikutan mereka, bukan. Kita enggak akan ikut-ikutan selama-lamanya dengan kesalahan-kesalahan dari yang diperbuat mereka. Tapi adalah suatu kebaikan bagi kita untuk kita mendoakan kebaikan bagi mereka. Seterusnya. Wa ma adaha naibun anha, dan yang selainnya itu adalah pengganti saja. Ya. Pengganti dari dhammah. Jadi pengganti dari dhammah itu apa? Ini Mas, tiga ini, al-wawu, alif dan nun. Farrafu lahu arba'u alamatin. Rafa ini ada empat macam tanda. Wahidatun asliyatun hiya dhammatu. Ya, yang asli itu dhammah. Wa thalathatun far'iyyatun. Yang tiga lainnya yaitu wawu, alif dan nun itu far'iyyah, cabang. Hiya al-wawu alif wa nun. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran hari ini. Nah, ana ingin bertanya kepada antum. Ana ingin bertanya kepada antum karena tadi ada panitia yang bertanya, "Ustaz, dengan adanya speed yang antum sebutkan kepada, artinya kecepatan penyampaian antum yang setiap kali pertemuan itu kira-kira 6-7 halaman, apakah nyanda ketika dihitung sampai nanti 4 kali pertemuan lagi? Anda katakan akan sulit, karena sebelumnya itu sudah ada tanda-tanda. Sulitnya itu tanda-tandanya adalah malas dalam murojaah, ditanya masih nol besar, dan ada yang mengatakan, "Ustaz, kan kita pemula." Ya, terus. Nah, ini makanya ana mengajak kepada antum, kalau memang nanti Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan, kita tambahkan satu pertemuan lagi. Ya. Satu pertemuan lagi, ima itu di Ahadnya atau Sabtunya. Ya, untuk menyelesaikan kitab. Ini belum selesai kitab ini, walaupun kalau misalnya pekan depan anak kebut pun bisa selesai. Tapi yang kita inginkan bukan masalah kebut-kebutan. Antum paham atau tidak? Gitu loh. Antum bisa mengikuti atau tidak? Paham sampai sini? Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan buat kita untuk menyelesaikan kitab itu, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semuanya pemahaman tentang bahasa Arab. Ya. Lanjut di sini. Jadi kalau nanti misalnya sampai Sabtu pekan depan tanda-tandanya itu masih jauh dari target, maka nanti akan ada tambahan hari untuk daurah. Ya. Dan anak katakan kepada panitia, "Terus gimana ininya?" Dia nanya, "Mandiri." Antum bawa nasi kambing sendiri di sini. Antum bawa yang lainnya, peralatan antum sendiri di sini. Oh, ustaznya tinggal di sini selesai. Enggak pakai kemudian antum, "Ustaz bisa datang enggak?" Ustaz bisa datang. Antum enggak usah nanya lagi, ustaznya bisa datang enggak? Insyaallah bisa datang dengan izin. Tinggal antum bisa enggak luangkan waktu untuk yang menambah kalau memang itu waktunya tidak mencukupi. Ya, kita lanjutkan dulu. Yang jelas, ana ingatkan kepada antum. Dari sekian banyak ikhwan yang datang dan akhwat yang datang awal pertama kali, itu sekitar 120-an awal. Ya. Kemudian kemarin berkurang, ya, dan berkurang, itu pertanda apa? Bisa jadi belum adanya doa kebaikan yang antum sempatkan di sujud antum di waktu-waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah, agar ikhwan-ikhwan kita ini, saudara-saudara kita ini dimudahkan untuk mempelajari bahasa Arab lewat daurah bahasa Arab ini. Nah, ini juga penting ana ingatkan kepada antum, mudahnya kita untuk mendatangi majlis ilmu seperti ini, daurah ilmu seperti ini, itu juga tidak lain karena apa? Taufik dari Allah Azza wa Jal. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jal doa agar dimudahkan untuk antum dan untuk apa? Ikhwan-ikhwan antum. Makanya ana mengharapkan antum semua di sini bisa saling kenal. Bisa saling apa? Kenal. Kalau kemarin kenalan, sekarang lupa, itu bukan aib. Antum ulang lagi, "Afan, kemarin ana lupa." Boleh. Dan jangan kemudian antum apa? Baperun. Terus kenalan bolak-balik tetap. Jangan. Ya, jangan. Tetap kenalan, terus kenalan. Iya. Kita lanjutkan. Iya, jadi alamat ini yang ad-dhammatu takunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi'. Sekarang kita masalah dhammah. Ya. Ini sambil mengecek apa yang sudah tadi ana terjemahkan. Seperti ini. Sekarang ana ganti dulu sebentar. Nah, di sini kita kemarin terakhir sampai ini. Wal aula an yuqala fil mawdhi'i tsalitsi. Ya, halaman 21. Yang hampir terakhir bawah. Ya. Paham sampai di sini? Jadi ana langsung ke sana karena semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan antum untuk murojaah. Ya. Antum bisa lihat di streamingnya dan juga dilihat fotokopinya. Dan nanti insyaallah panitia juga akan mengupload suaranya. Suara kajian ini. Dan insyaallah ini suaranya sudah normal lagi. Nanti streamingnya insyaallah bisa jelas. Iya, kita lanjutkan. Wal aula. Kelihatan semua enggak ini? Ya, kelihatan. Wal aula an yuqala fil mawdhi'i ats-tsalitsi. Kalau antum nanti melihat ada salah, ana salah mengetik atau salah mengasih harokat, antum kasih tahu ke ana. Nah, karena ini memang mengetiknya bukan dengan scan, tapi dengan jurus tangan jari 10. Jadi kalau misalnya salah itu wajar, ya, apalagi ketiknya dalam keadaan ya seperti itulah. Wal aula an yuqala fil mawdhi'i ats-tsalitsi al-jam'u alladhi khutima bi alifin wa ta'in wa mazidataini wa ma ulhiqa bihi wa yandariju fihi ala hadzal wad'i thalathata anwa'in. Jadi wal aula, dan yang lebih utama untuk dikatakan dalam pembahasan yang ketiga, an yuqala, untuk dikatakan fi, di dalam al-mawdhi'i, pembahasan ats-tsalitsi, yang ketiga. Kenapa sebutkan yang ketiga di sini? Yang kedua pertama apa? Ini pertanyaan. Mas furqanu nu. Maksudnya di sini fil mawdhi'i tsalitsi, dalam pembahasan yang ketiga. Pertanyaannya, pembahasan yang kedua dan ketiga, yang pertama apa? Apa mas? Pembahasan yang pertama dan kedua. Yang mana itu? Yang itu. Ya, apa yang mana? Sebutkan. Dua puluh. Tenang nih mas. Kok antum ki supe-supe amat sih? Yang mana? Ini apa ini? Weku. Apa? Twisted. Ya, Mas Salman. Apa maksudnya di situ? Disebutkan di situ fil mawdhi'i tsalitsi, pembahasan yang ketiga. Sekarang pembahasan yang pertama dan pembahasan yang pertama dan kedua itu apa? Kita pengen tahu. Ya. Paham enggak pertanyaan sih? Ya. Juga. Bersiap-siaplah yang lain. Hari ini tidak akan ada yang selamat dari pertanyaan. Yang pertama mufrad. Terus yang kedua apa? Mosok. Yang pertama mufrad. Ini kaitannya dengan babu ma'rifati alamatil i'rab loh. Sama dhamma. Terus tuh. Ahlan Mas Ahmad. Buka halaman 21 Mas Ahmad. Wal aula an yuqala fil mawdhi. Ya. Sekarang pertanyaan. Mas Sidki. Maksudnya pembahasan pertama, pembahasan ini ketiga. Pembahasan pertama dan kedua apa? Wah, itu ada yang benar, ada yang salah. Ya, kita tanyakan kepada Mas Widad. Ayo, Hasan. Itu maksudnya. Ana juga sudah jawab seperti itu. Iya. Memang dibuat. Antum yakin atau tidak? Ayo. Dari jawaban, dari bentuk cara mengomongkan, ketika antum tidak meyakinkan, antum dibolak-balik grogi. Itu menunjukkan apa? Ya. Itu menunjukkan antum masih kurang yakin dengan jawaban. Makanya kalau jawab itu sama dengan ada ikhwan, kalau jawab itu masya Allah sangar, tapi salah mesti. Enggak ada di sini. Allah ya fatwa. Nah, maksudnya ini pembahasan maudhi' salis, karena yang pembahasan yang pertama adalah al-ismul mufrad. Ini kaitannya dengan apa? Dhammah. Ya. Dhammah itu alamatnya dhammah, rafa'nya berlaku pada isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannats salim. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh Syekh Hafidhahullah, Syekh Saleh bin Abdullah Muhammad Al-Utsaimin Hafidhahullah. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan yang ketiga tentang jamak muannats salim. Dan antum ingat-ingat tentang cara menulisnya. Jam'u mu'annasi, ya, jam'ul mu'annasi salimu. As-salimu. Ya. Makanya sebutkan di sini. Al-jam'u alladhi khutima bi-alifin. Jama' yang diakhiri dengan alif. Wat-ta'in dan ta' mazidataini yang di keduanya ditambahkan wa maul haqabi dan apa yang disambungkan dengannya. Maksudnya apa di sini? Kayak misalnya apa? Ini yang di atas ini tadi muslimatun ini loh. Ini ada tambahan apa? Alif dan ta. Alif dan ta. Ini sih, ini kok kecil ya. Ana tadinya pengen nge-share ke antum word-nya biar antum pahami sendiri, tapi kayaknya enggak bagus kalau cuma word-nya. Nanti bisa disalah kaprahkan. Nah, ini kan ini juga sudah kemarin sudah dibahas. Nah, sekarang kita masuk pada yang ahadua. Nah, jadi berkaitan dengan jamak muannats salim itu ada tiga pembahasan di sini. Fayandariju fihi ala hadzal wad'i salasata anwa'in. Dan dimasukkan ke dalam pembahasan ini tiga macam jamak. Ya. Tiga macam, salah satu anwa'in maksudnya salah satu macam jamak yang mirip-mirip dengan jamak muannats salim. Yang apa? Alif dan ta, alif dan ta, alif dan ta, ada tiga permasalahan. Ya. Ahaduha, yang pertama berupa maka na mu'annasan wa jumi'a jam'a mu'annasin salimin ka al-hanadati jam'u hindin. Antum lihat di situ. Ahaduha, yang pertama adalah maka na mu'annasan. Maka na mu'annasan wa jumi'a jam'a mu'annasin salimin. Jam'a mu'annasin salimin. Ya. Yang pertama adalah berupa mu'annas. Inas itu artinya perempuan. Nah, itu Abu Inas tuh. Yang ketawa itu Abu Inas. Mas Agus. Barista kedua kita. Mas Agus itu aslinya kita punya 5 Agus. Ya, di sini di kajian karet ini punya 5 Agus. Tapi yang bertahan Agus beliau, sama yang Sabtu khusus datang hari Sabtu saja. Mas Agus yang anaknya mempunyai nama Muhammad Jamil Zainu. Dan setiap Sabtu menghadiri tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Itu juga sangat-sangat masya Allah. Kok yo pas. Tapi sing dibahas sama Bahai. Mbah nama ya, mbah nama. Mbah nama. Nah, ini ahadwa yang contoh yang pertama adalah maka na mu'annasan wa jumi'a jam'a mu'annasin salimin. Berupa mu'annas dan dikumpulkan menjadi jama' mu'annas salim seperti hanadat. Ini kan ada tambahan di sini. Apa? Alif dan ta. Jadi antum ana kasih seperti ini biar antum in alert. Jadi waspada. Ada alif dan ta. Karena ini alif dan ta ini yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Ada 3 macam. Jam'u hindin. Ya. Hindin itu maksudnya nama. Hanadat. Jadi al-hanadat. Kemudian yang kedua, wastani yang kedua, makana jam'an li ghairihi al-mu'annasi wa khutima bil alifi wa ta'i. Mislu al-hammamatu. Fal-hammamu mudhakkarun wa yajri alaihi al-hukmul mudhakkaru. Yang kedua adalah berupa jamak. Ya, berupa jamak. Yang bukan untuk wanita. Li ghairil mu'annasi. Jamak tapi bukan untuk perempuan. Wa khutima bil alifi wa ta'. Dan ditutup dengan ya ditutup di akhir katanya kata ya di akhir kata dengan alif dan ta. Misalnya apa? Ini alif dan ta di sini. Ya, ana berikan ini juga biar antum juga in alert. Alif dan ta. Paham di sini? Jadi al-hamamat. Ada 2. Ya. Ada kamar mandi, ada burung merpati. Bedanya apa itu? Fris apa fris? Mentak mantuk woi. Bedanya apa jadinya? Hah? Ayo, San, lombarik. Tasjidnya yang beda. Jadi kalau merpati, hamam. Hamam. Tanpa ada tasjid. Kalau hamam, itu menjadi kamar mandi. Jadi kamar mandi. Maka jamaknya al-hammamat, wisi-wisi, kamar mandi itu adalah apa? Banyak kamar mandi. Falhammamu ya satu kamar mandi mudakkarun kategorinya mudakkar. Mudakkar itu apa? Kata benda laki-laki. Lawan dari muannas adalah mudakkar. Ingat-ingat tuh. Kamar lawan dari muannas itu apa? Mudakkar. Ya. Falaisa dzakar kal unsa. Ya. Tidak sama. Zakar dan unsa itu tidak sama. Makanya disebutkan fal hammamu mudzakkarun. Hammam itu mudzakkar. Wa yajri alaihi al-hukmul madzkur. Dan atas kata tersebut dikategorikan sebagai mudzakkar, kata benda laki-laki. Hukumnya al-madzkur. Ya. Paham enggak di sini? Paham enggak? Tulisannya hampir sama, hamamat, muslimat. Tapi kalau muslimat itu jamak muannas salim. Yang ini jamak. Jamak apa? Ini untuk mudzakkar. Ya. Itu sebutannya kita itu berbicara tentang WC, bukan WC untuk perempuan. Kalau WC untuk perempuan dan hammam linisa, selesai. Hammam linisa, hammam lirijal. Ayo, kayak misalnya antum, ya antum ingin membicarakan tentang masalah apa? Ngulik layangan, WC WC. Ya, hammam hammam itu. Atau gimana? Itu bahasa dulu ya, kalau orang ngulik layangan, ana dulu pengulik layangan ya. Sampai naik genteng aja ana panjatin ya. Ini semua yang sini-sini semua ana panjatin semua. Masa lalu. Masa lalu. Nah, ini paham ya? Kemudian wanau salisu, dan macam yang ketiga maul hekobihi mimma akhiruhu alifun wataun walaysa jam'an mislu arafatun fahya kalimatun la tadullu ala jam'in lakinnaha ta'khudu ahkam al jam'i al makhtumu bil alifi wata'i. Jadi wana usadisu, dan macam yang ketiga, ya macam yang ketiga ma ulhiqa bihi, apa yang disambung mimma akhiruhu alifun wa taun, dengan ya dengan kata yang akhirnya alif dan ta, alif dan ta ini. Alif dan ta. Alifun wa ta'un walaysa jam'an, dan bukan termasuk kategori jamak. Seperti apa kata Arafat? Arafat. Maksudnya apa? Arafah. Al-hajju Arafah. Ini mas. Arafah. Ini Arafatun. Fahya kalimatun, itu satu kata. Arafat itu satu kata. La tadullu ala jam'in, yang tidak menunjukkan pada jamak. Lakinnahu, ya, lakinnaha, namun, ya, namun dia kata Arafat, ya. Ta'khudhu ahkam al-jam'i, mempunyai hukum jamak. Mempunyai hukum jamak. Al-makhtumu bil-alifi, diakhiri dengan alif wa ta'. Paham sampai sini? Ayo. Kemudian warrabi, yang keempat sekarang. Warrabi'u. Warrabi'u, yang keempat. Al-fi'l mudhari'u, al-fi'l mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Min lawahiqihi, min lawahiqihi, Wa minhu yaghfiru fi qaulillahi ta'ala yaghfiru liman yasha. Fa yaghfiru fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu. Salah. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahum lam yattasil bihi syai'un min lawahiqihi. Ya, bapak. Jadi warabi'u yang keempat. Yang keempat al-fi'l mudhari'u fil mudhari' alladhi lam yattasil yang tidak bersambung bi akhirihi syai'un bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun min lawahiqihi yang termasuk sufiks. Sufiks itu apa? Huruf atau kelompok huruf yang ditempatkan di akhir kata atau root. Root itu dasar, bentuk paling sederhana. Disform dari suatu kata tidak dapat diuraikan lagi. Dan ana. Jadi di terjemahan kemarin. An ghairi rafi al fa'ali lama ras nun tukun al rafi an nasim muhatab fa'ali kemudian usah Ta'ala bi asmi abada wa lakin abada wa lakin abada ya, makanya kuwa ok beri ini di gori, udifat di gori mal. Benar. Jam'an di gori hi, oh di gori mu'annas. Ya. Kami maaf. Tak, walaikumsalam. ini. Ya. Wis. Ayo. Kok jenengan ngobrol piye, Mbak, Mas? Pun siap. Allah. Ya. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan warabi'u. Warabi'u al-fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un min lawahiqihi wa minhu yaghfiru fi qalihi fi qaulillahi ta'ala fa yaghfiru liman yasha' fa yaghfiru fi'l mudhari' marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu lam yattasil bihi syai'un min lawahiqihi. Yang keempat, fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun, yang termasuk di situ termasuk sufik. Ya, sufik itu adalah lawahik. Itu jamak dari lahik. Huruf atau kelompok huruf yang ditempatkan di akhir kata atau root, bentuk paling sederhana base form dari suatu kata, tidak dapat diuraikan lagi untuk menghasilkan kata baru. Yang termasuk darinya adalah kata yaghfiru. Dia memaafkan, mengampuni. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Allah mengampuni bagi hamba yang Allah kehendaki. Ini di surat Al-Baqarah ayat 284. Maka yaghfiru adalah fi'il apa? Nah, antum lihat di sini yang model seperti ini, antum ya garis atasi. Ini adalah form bentuk dari cara meng-i'rab. Ingat-ingat tuh. Cara apa? Meng-i'rab. Apa di situ yaghfiru? Yaghfiru itu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu li'annahu lam yattasil bihi syai'un min lawahiqihi. Ini kata-kata li'annahu, tidak perlu juga, enggak apa-apa. Untuk apa? Meng-i'rab. Sederhana. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu. Paham enggak di sini? Nanti kan ada contoh-contoh bagaimana meng-i'rab. Meng-i'rab suatu kata dari suatu kalimat. Ya. Maka di sini apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu li'annahu lam yattasil bihi syai'un min lawahiqihi. Karena apa? Yang termasuk darinya adalah kata yaghfiru. Dia mengampuni. Dalam firman Allah Ta'ala, Allah mengampuni bagi hamba yang Allah kehendaki. Yaghfiru. Antum lihat, kenapa yaghfiru? Kenapa yaghfiru? Karena apa? Ini fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengannya apapun. Yaghfiru. Tidak bersambung setelah yaghfiru, yaghfiruhu, yaghfiroha. Tidak ada. Yaghfiru saja. Maka dia disebutkan apa? Alamat i'rabnya apa? Dhammah. Apa? I'rabnya apa? Dhammah. Baik. Hah? Ya, ini loh, makanya Anan tadi katakan lawahik itu sufix loh, Mas. Ya, ini kan tulisannya ini nih. Ini Anan kasih nih. Ini seperti ini, Mas, sufix. Ada prefix, ada sufix, Mas. Ya. Nah. Tiga. Min lawahiqihi, sufik ini adalah huruf atau kelompok huruf yang ditempatkan di akhir kata. Akhir katanya di sini apa? Ini lu. Nih. Ini kan yaghfiru. Tidak ada sambungannya setelah itu apapun. Pure. Yaghfiru saja. Ini asalnya apa? Ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru ighfir. Paham? Nah, makanya disebutkan min lawahiqihi, ya, termasuk unsur dari sufik. Sufik kenapa disufik? Ini karena terakhirnya, Mas. Kalau di awalnya namanya prefik. Ya. Ini di awal, ini ya di sini prefik. Tapi kalau di sini u, di sini menjadi sufik. Paham enggak? Nah, makanya di sini sufik, ya ini ana cuma memberikan kata-kata biar mudah. Karena kalau misalnya dikatakan lawahik itu akhir huruf, itu juga bukan akhir huruf lawahik itu. Maksudnya apa? Lawahik itu adalah bagian dari akhir huruf yang itu tidak bisa dipecah lagi. Paham enggak sih? Makanya ana sebutkan itu sebagai sufik. Nah, sufik ini definisinya adalah kelompok huruf atau huruf yang ditempatkan di akhir kata atau root, ya, atau bentuk. Ya ini enggak usah lah. Antum jadi bingung nanti. Akhir kata. Ya, ini enggak usah. Tidak dapat diuraikan lagi. Maksudnya karena ru, ini ya ru. Enggak bisa. Itu bagian yang mana diuraikan lagi enggak bisa. Ya, paham sampai sini ya? Untuk menghasilkan kata baru, ya, diuraikan lagi untuk menghasilkan kata baru tidak bisa. Karena apa? Ru ini tidak bisa. Ini yang paling dasar, yaghfiru. Kemudian yang termasuk darinya, yang termasuk dari lawahiknya itu adalah yaghfiru. Kata yaghfiru, dia memaafkan, mengampuni. Bagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Allah mengampuni bagi hamba yang Allah kehendaki. Fayaghfiru lima yasha. Makanya fa yaghfiru, yaghfiru ini i'rabnya apa? Fi'lun mudhari'in marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatu li'annahu lam yattasil bihi syai'un min lawahiqihi. Dia fi'il mudhari' marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah karena tidak bersambung dengannya sesuatu apapun dari sufiknya, dari akhirannya. Paham enggak di sini? Iya. Kita lanjutkan. Wasyartuhu. Ya. Wasyartuhu. Ya. Ini belum ana tulis terjemahannya. Ini bareng-bareng. Ya. Dan syaratnya adalah apa? Tidak didahului, ya, alaihi nasibun wala jazimun, faktor yang menasobkan menjadi nasob atau faktor yang menjazmkan. Menjadi jazm sebagaimana yang akan dibahas. Fa inna taqaddamahu nasibun aw jazmun taghayyara. Ini fa in bukan fa inna. Fa in taqaddamahu Seto sabar masih. Fa'in taqaddamu, taqaddamahu. Fa'in taqaddamu nasibun au jazimun taghayyara. Ya. Ya. Sedikit. Allah yataqaddam alaihi nasibun wala jazimun kama sayati fa in taqaddamahu nasibun au jazimun taghayyara hadzal hukmu, hadzal hukmu. Hada al-hukm. Nah, di sini sebagaimana dibahas, maka jika didahului faktor yang menasobkan yang menjadikan suatu kata menjadi fathah. Jadi tanda topnya fathah atau faktor yang menjazmkan, yang menjadikan suatu kata menjadi tanda i'rabnya sukun, maka akan berubah hukum ini, hukum tentang ya tidak didahului, hukum yang berlaku untuk tanda i'rab dhammah bagi fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhir katanya sesuatu apapun. Paham enggak? Belum. Ya Allah ya Rabb. Allahumma faqihum fid din. Ayo. Nah, seperti ini. Ini contohnya, misalnya contohnya ini kan tadi yaghfiru. Ya, ini contohnya apa? Yaghfiru. Ini contohnya yaghfiru. Ya kan? Ngerti enggak contohnya yaghfiru? Nah, ini kalau yang ini apa? Marfu. Apa? Marfuun. Ana tulis seperti itu ya, paham. Nah, kemudian kalau misalnya lam, ana tuliskan lam. Lam yaghfir. Ini apa? Lam yaghfir apa? Majzum. Kemudian lan yaghfiru. Ini apa? Mansub. Ngerti enggak? Ngerti ora? Marfu ini karena apa? Ini loh. Akhirnya dhammah. Jadi majzum karena terakhirnya apa? Sukun. Menjadi mansub kenapa? Karena akhirnya fathah. Dan inilah yang menyebutkan apa? Jazim. Dan ini apa? Nasib. Paham sini? Paham atau tidak? Mas, paham gak? Kelihatan gak? Antum melihat gundulannya terus. Mas Sugiharto Goro, ah? Ini gak kelihatan? Antum kan gini. Paham ya? Pak In, Allahumma barik. Jenengan kok remen saat ini kopi, Allahumma barik. Top. Mas Herman, paham? Ini? Wis. Iki. Jawabannya strong ya. Intuisinya ke arah sana ya. Ya meraba-raba, insyaallah. Ya. Ini ana tadi katakan. Ana ulangi sedikit biar yang meraba-raba menjadi Mas Sirman. Ini syaratnya, syaratnya bahwasanya fi'il mudhari itu ya, tetap alamatnya dhammah. Ya, alamat rafa'nya itu dhammah apabila apa? Alla yataqaddama alaihi nasibun wala jazimun. Tidak didahului oleh nasib. Nasib itu yang menasobkan atau yang menjazmkan. Ya, menasobkan menjazmkan ini. Ini menjazmkan ini lam. Ya. Kemudian menasobkan ini lan. Ya. Asal katakannya yakfiru kan. Yakfiru itu diambil dari lawahiknya, sufiknya yang apa? Marfu domah. Yakfiru. Ya. Makanya disebutkan apa? Ketika tidak didahului faktor yang menasobkan atau faktor yang menjazmkan, faktor maksudnya di sini amil ya, amil. Sebagaimana yang dibahas, yang akan dibahas, maka jika didahului faktor yang menasobkan yang menjadikan suatu kata menjadi tanda i'rabnya fathah, ini untuk tanda asliyahnya ya, atau faktor menjazmkan yang menjadikan suatu kata menjadi tanda i'rab sukun, ini adalah yang asalnya, alamatul asal. Maka akan berubah hukum ini. Berubah hukum ini apa? Hukum ini adalah hukum yang berlaku untuk tanda i'rab dhammah bagi fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya, ya, di akhir katanya sesuatu apapun. Paham sampai sini? Ya, kita lanjutkan. Lawahiqul mudhari'u khamsun. Nah. Ini sufik. Sufik. Sufiknya fi'il mudhari' itu ada 5. Jadi akhiran dari fi'il mudhari', akhiran fi'il mudhari' itu ada 5. Awaluha yang pertama ya, nunul inas, nun al inas, nun yang menunjukkan kepada kata benda perempuan. Nun al-inas fil asahi, menurut pendapat yang paling benar. Likhtisasi niswati, karena melekatnya kata ya an-niswah dengan al inas, keperempuanan dari jenis banat Adam, keturunan Nabi Adam yang perempuan. Wal amru a'ammu min dzalika, dan urusannya lebih umum dari yang demikian. Ayo. Maksudnya apa di sini? Nunul inas. Maksudnya apa? Sufiknya mudhari'. Misalnya apa? Contohnya apa? Awaluha nunul inasi, wala yuqalu nunun niswah, tidak dikatakan nun niswah fil asah ya, menurut pendapat yang paling benar. Oh, ini belum diterjemahkan. Menurut perempuan dan tidak dikatakan sebagai apa? Nun an-niswah. Wah. Menurut pendapat yang paling benar, karena melekatnya kata an-niswah bil inasi min ba min banadi Adam, dengan al inas keperempuan dari jenis keturunan Nabi Adam yang perempuan, dan urusannya al amru amu min dalika, dan urusannya lebih umum dari yang demikian, artinya lebih umum dari ya, lebih umum dari jenis kelamin perempuan. Paham? Maka tidak disebutkan nunun niswah, tapi nunul inas. Inas itu yang mempunyai sifat perempuan. Kalau niswah itu zatnya perempuan. Paham gak? Itu bedanya. Kalau niswah itu jamak dari nisa. Ya, nisa. Paham gak? Ya. Jamaknya itu ada niswan, ada niswatun, ada naswatun, ya, itu niswah. Bagaimana kita bisa melihat di dalam mu'jam, ya, niswah, ya, nisa, nah, antum bisa lihat nisa mufrad sigatun mubalaghah min ini nasa, ini nuswah wa niswatun jama' mufraduhu imra'ah min ghairi lafdhi nisaun, ya, nisaun itu dari, ya, nisa. Makanya di sini niswah atau nuswah sama, sama. Dan ini sebutan nun niswah fil asahi, ini yang lebih benar adalah nunun inasi, nun al inas. Ini yang apa? Yang benar. Tidak dikatakan sebagai nun an niswah. Menurut pendapat yang paling benar, karena melepatkan kata an-niswah dengan al-inas, keperempuan dari jenis keturunan Nabi Adam perempuan. Maksudnya niswah ini ana perjelas di sini biar antum jadi lebih paham. Niswah itu menunjukkan kepada zat perempuan, bukan sebagai anak keturunan Nabi Adam yang perempuan, bukan bermakna sifatnya keperempuanan. Paham gak? Anak tambahkan itu, paham gak? Paham. Ya, yang termasuk inas misalnya apa? Madrasatun. Tun, madrasatun. Madrasatun itu madrasah. Madrasah bukan anak keturunan Nabi Adam. Paham enggak? Madrasah bukan keturunan Nabi Adam, tapi dia ada tak marbutoh. Nah, sekarang ana tanya kepada antum. Ya. Ini nih, kenapa disebutkan tak marbutoh, ya, seperti ini. Jadi ada tak, ya, tak di sini, ya, Ini tak kan? Iya enggak? Ini kalau wajah orang yang sudah ngantuk nih. Tapi Ana enggak pernah mainan ikon seperti itu, Ana enggak pernah. Ana mengatakan diri Ana, Ana tidak akan bermain ikon, smiley dan yang lainnya. Kenapa? Ada yang tahu sebabnya? Itu terlepas dari orang mengatakan itu tasyabuh dan seterusnya, enggak. Ana tidak maksud itu. Ana lebih yakin apa yang Ana tulis itu lebih mengena. Dan ketika hati Ana tidak bisa mengapresiasikan dengan kata-kata di dalam tulisan dan yang lainnya, tapi setidaknya Ana tidak membatasi lidah Ana, mulut Ana untuk mendoakan kebaikan kepada orang tersebut walaupun orang tersebut tidak mengetahuinya. Paham kami sih? Ini perlu antum catat. Ustaz, kenapa enggak pernah senyum-senyum hihihi, smiley twang? Ana enggak suka. Dari awal Ana enggak suka. Ana enggak suka. Antum lihat. Dari sekian banyak postingan Ana, Ana pernah enggak pernah pakai smiley. Tanda ikon seperti itu. Kenapa? Karena itu membatasi ekspresi hati antum yang paling dalam. Ya benar loh. Antum enggak bisa cuma ketawanya gitu, ah garing. Apaan? Itu enggak ada seperti itu. Kayaknya juga sama. Sama ketika pisah-pisahan, perpisahan ya. Ustaz, bawa foto-fotoan Ustaz, nanti enggak ketemu lagi dan seterusnya. Ana katakan, bayangan antum di benak ana tidak akan pernah ana bisa lupakan. Foto antum itu bisa rusak. Ya, HP antum bisa ganti. Tapi yang di hati ana enggak bisa diganti. Ustaznya lebay, bukan. Ana bukan lebay, tapi ana membela diri bahwa ana tidak akan masuk ke dalam perangkap setan yang seperti itu gitu. Paham maksudnya? Ayo. Makanya sering dikatakan kalau orang setelah hajian umroh harus ustaz ini tanda gini. Tanda dari Allah lebih kuat daripada tanda yang dari kamera antum. Kita enggak butuh jempolnya orang kok. Kita enggak butuh. Itu yang membuat mereka menjadi lebih merasa apa? Oh iya, ternyata saya enggak butuh kok foto-fotoan. Untuk apa? Antum butuh foto itu ketika KTP, paspor dan ketika mau nikah. Tanda maksudnya itu tanda di depan ya. Kartu nikah antum kan harus ada foto antum kan? Itu tanda saja. Kalau yang lain bisa antum ekspresikan dengan hati antum yang paling dalam ya, yang paling sahdu, kenapa antum harus menghentikan ekspresi itu dengan suatu uraian yang hanya terbatas dengan ikon-ikon? Ikon itu deso. Nah, ini kata-kata ta'u marbutoh, artinya tak yang diikat di atasnya. Ayo. Ya, ini yang di sini itu diikat. Makanya itu namanya ta'u marbutoh. Yang tak di sini namanya maftuhah. Ta'ul maftuhah. Paham maksudnya? Dan ini tanda untuk perempuan. Makanya ketika sudah ditutup, itu perempuan beneran. Makanya perempuan itu harus tertutup. Kalau perempuan itu tidak tertutup, maka dia bukan perempuan. Ya, enggak usah diartikan yang lainnya. Paham yang penting. Ya. Paham ya? Nah, seterusnya. Ini paham. Ini tentang pembelaan kepada Syekh Utsaimin Hafidzallah, Syekh Shalih Utsaimin Hafidzallah, ketika beliau mengatakan yang lebih tepat adalah nunul inas walaisa nun niswah. Karena apa? berapa banyak ahli nahwu di kitab-kitabnya menulisnya menjadi apa? Nun niswah. Niswah ini kaitannya dengan keturunan Nabi Adam yang perempuan, zatnya perempuan. Sedangkan inas ini ada sifat. Sifat ya. Paham ya? Sifat di sini apa? Sifat. Seisi fa'afat, fat-fat. Fat. Paham ya? Ya, kita lanjutkan lagi. Wasaniha nunu tauqidi khafifatan aw saqilatan. Ya. Yang kedua. Yang kedua nun taukid, nun penegasan, khafifatan ya, khafifatan, khafifah ringan, atau saqilatan, saqilah berat. Nah, ana menerjemahkan seperti ini biar antum lebih paham. Walaupun sebenarnya kalau misalnya terjemahan seperti ini enggak akan laku di penerbit buku. Kenapa? Wah, ini komanya banyak banget, entek-entek ke kertas. Kalau banyaknya kertas harus lebih mahal. Kita enggak terima itu. Tertolak. Ya, makanya karena ini tidak akan dicetak, tapi insya Allah binillah nanti akan kita PDF-kan. Kita buat yang bagus, biar antum mudah untuk murojaah. Semoga bermanfaat, insya Allah. Wasalisuha aliful isnain. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga, salisuha. Oh ya, siap. Siap, tak pakai. Nah, ini contohnya, contohnya. Karena ini sebenarnya kalau contoh berarti itu adalah tambahan dari ana. Ya. Walaupun sebenarnya tidak pada tempatnya ana apa memberikan tambahan kepada kitabnya Syekh. Karena ana siapa? Dan ana bukan siapa-siapa. Hanya untuk menjelaskan buat antum, maka ana tuliskan contoh. Contohnya misalnya, ya. Contohnya ya untuk ya kharaja kharaja apa fi'il mudhari'nya apa yakhruju ya atau kataba yaktubu biar antum faham kataba yaktubu. Nah, kemudian kalau ada nun taukid maka menjadi yaktubanna. Ya, yaktubanna. Ya, ini yang saqilah, kemudian yaktuban. Ini yang khafifah, yaktuban. Ini kataba yaktubu. Antum paham enggak kataba yaktubu? Sik, tak kasih pertanyaan. Mas Mustafa, kataba yaktubu artinya apa? Ana sudah nulis seperti itu. Oh, fotoku Ustaz. Ramudeng aku. Nah, ana enggak pengin seperti itu. Antum harus mudeng sak mudeng-mudengi. Kataba ini apa? Dia telah menulis. Ini fi'il madhi apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kemudian kita kasih ya, seperti ini. Yaktubu artinya apa? Dia akan menulis. Ya. Paham enggak ini? Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Paham? Ini untuk menjembatani bagi antum yang masih sulit untuk satu perkata belum paham. Opo tuku ya wis tak tuliske wis. Maras ngalah. Ora lho, ora. Ya. Kata bayak tubuh. Nah, sekarang ini ketika ditambahin nun tsaqilah, nun taukid tsaqilah, ini menjadi seperti ini, Mas. Ya, sebelumnya menjadi ya. Yaktubanna. Artinya benar-benar benar dia akan menulis nun taukid tsaqilah. Ayo. Kemudian ini jadi nun taukid sebelumnya untuk fi'il mudhari sebelumnya harus fathah dulu. Sebelumnya ada nunnya itu fathah. Ya, yaktubanna. Harusnya apa? Yaktubu kan? Ya. Ya, tapi karena dia itu bersambung dengan nun tsaqilah menjadi yaktubanna. Sedangkan untuk nun taukid khafifah menjadi la yaktuban. Seperti itu saja. Paham sini? Ya. Ini nun taukid khafifah. Khafifah. Ya. Paham sini? Hah? Contohnya Mas Yudhat faham? Ini yaktubanna, ini nun taukid khafifah, yaktubanna nun taukid tsaqilah. Ya. Kayak misalnya la tanam ya akhi. Nam namu. Khafifah itu hanya nun saja, Mas. Hanya nun saja. Nun sukun. Nah, sekarang salisuha aliful isnain. Yang ketiga adalah alif al isnain. Isnain. Alif yang menunjukkan kepada benda yang jumlahnya dua. Ya. Ya, kemudian warabi'uha wawul jama'ati. Yang keempat, ini bisa toh? Tadi muslimani. Wawul jama' juga sama. Ya. Yang keempat. Wawul jama'ah. Wawu yang menunjukkan kepada kata benda jamak. Contohnya apa ini? Wawu jamaah. Apa ini? Hah? Wawu jamaah. Jamak. Ayo, muslimuna. Iya, maksudnya itu contohnya. Kata contohnya. Hah? Al-muslimuna. Ya. Ini namanya wawul jama'ah itu ini loh. Ini namanya old jamaah. Paham ini? Kemudian qamisuha ya'ul mukhatabati. Yang kelima adalah ya al-mukhatabah. Ya yang menunjukkan kepada apa? Ya al-mukhatabah apa? Hah? Yang diajak bicara. Contohnya apa? Ayat taktubina. Makanya disebutkan ini ya mukhatabah di sini ya-nya nih. Ya-nya ya'ul mukhatabah. Paham sampai di sini? Kalau belum, doa sama Allah Azza wa Jalla agar antum diberikan pemahaman. Terus fa'ula'i al-khamsu hiya lawahiqul fi'lil mudhari'i. Lawahiq. Ya lawahiqul fi'li al-mudhari'i. Maka ya yang lima tersebut adalah sufiknya fi'il mudhari. Begitu akhirannya itu loh, tadi itu loh. Kemudian wa alamatu tsaniyatu al-waw. Sekarang alamat yang kedua. Tanda yang kedua adalah al-waw. Yaitu apa? Takunu alamatan lirafi fi mawdu'ain. Menjadi tanda bagi rafa pada dua posisi. Pada dua posisi. Al-awwal jam'u mudzakkar salimi, ya. Jam'u mudzakkar salim wa huwa al-jam'u alladhi khutima mufraduhu bi wawin wa nunin aw ya'in wa nunin wa ma ulhiqa bihi. Yang pertama, jamak mudzakkar salim, yaitu jamak, yaitu bentuk jamak yang diakhiri mufradnya dengan wawu nun atau ya dan nun dan wawu dan nun atau ya dan nun wa ma ulhiqa bihi dan apa yang melekat padanya. Kemudian wa udhifa ila tadhkiri li anna mufradahu mudzakkarun wa udhifa ila salamati li anna al mufrada fihi salima min at taghyiri. Nahwil mu'minuna jam'u mu'minin wa minhu qaulullahu ta'ala wa lamma ra'al mu'minuna fal mu'minuna ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu li annahu jam'u mudzakkarin salimin. Ya. Askun, coba anu baca keras. Al-Ahyab enggak ada Al-Ahyab. Mas, Al-Ahyab enggak ada, Mas. Al-Ahyab tidak ada. Itu nama surat baru dalam Al-Qur'an Al-Ahyab. Al-Ahzab, Mas. Ayo, kan. Aywa. Jam'u mudzakkarin salimun. Tuh, antum lihat. Di sini. Dan disandarkan kepada atau ditambahkan. Ditambahkan kepada at-tadkir li'annahu mufraduhu mudzakkarun. Tadkir maksudnya apa? Kejantanan. Kategori jantan. Li'anna mufradahu, karena isim mufradnya adalah kategori mudzakkarun, mudzakkar. Ayo. Mudzakkar laki jantan. Dan di ya tambahkan, disandarkan kepada as-salamah karena mufradnya selamat dari perubahan. Contohnya al-mu'minuna. Al-mu'minuna jamak dari mu'min. Dan begitu juga wa minhu qaulullahi ta'ala wa lamma ra'al mu'minuna. Begitu wa minhu ya yang termasuk ya, aplikasi pengaplikasian dalam ayat adalah firman Allah Ta'ala walamma ra'al mu'minun. Ini antum lihat Surat Al-Ahzab ayat 11 atau 2 lah. Walamma ra'al mu'minuna Al-Ahzab qalu hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa iman wa taslima. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan orang-orang bersekutu itu, mereka berkata, ini adalah janjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian ini tidak menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Ya. Nah, yang disebutkan di sini apa? Nah, ini sampai sini. Soal apa umat minum, usah dengar aja, dengarlah. Antum ngomongnya keras, masa nggak dengar. Wasani, kemudian yang kedua, ini ana ingatkan kepada antum ya, ikhwah dan akhwat. Kenapa panitia itu menyediakan antum itu tumbler tempat air? Yang pertama, agar tidak nyampah antum di anjurkan untuk menjaga kebersihan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar ya tidak ada alasan ngantuk, tidak hadir dan yang lainnya. Ya, jatahnya antum ada di sini. Dan ketika antum minum banyak, air minum banyak, itu semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan antum dari rasa pusing. Kenapa pusing? Karena bukan enggak ada duit, tapi karena antum jarang minum. Sebagaimana ketika orang jarang minum, ya dengan cara menghadiri kajian ilmu, maka hatinya akan kering. Sehingga hatinya pun akan susah untuk diajak kepada kebaikan. Karena apa? Dia jarang minum. Ya, jarang minum hatinya. Kalau ayo ngombeo. Ya, langsung dirusak wis. Wasani al-asmaul khamsatu wa hiya abuka, akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa du malin. Yang kedua, tadi belum selesai. Ini belum selesai. Ini tulis dulu. IS Al-Ahzab. Ahzab ayat 22. Maka al-mu'minuna adalah isim marfu yang tandanya, tanda rafa'nya adalah wawu. Dan karena dia jamak mudzakkar salim. Ya. Kemudian sekarang yang kedua, al asmaul khamsah. Al asmaul khamsah. Yang kedua, al asmaul khamsah. Dia adalah apa? Abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wadu malin. Asmaul khamsah itu ada lima. Makanya ana akan tulis di situ sebagai tanda bulat biar antum faham. Abuka, oh kemarin sudah ya. Ya. Lihat saja Mas. Ada. Bapakmu. Nah, ini kan sudah ada ini. Kok antum? Ya. Ini enggak ada halamannya, Mas. Sekarang ini kita masuk pada sini. Ini asmaul khamsah apa? Abuka, akhuka, amuka. Ini juga boleh. Tapi ini lebih cocok kalau ditulis hamuki. Wafuka mulutmu, wadu malin, ya, dan yang punya harta. Abuka, aku, Abuka, ahuka, wahamuka, wafuka, wadu malin. Aywa, mungkin. Ini karena kalau misalnya antum yang ngetik di sini, mata antum jadi gini. Karena qadarullah layarnya sedang error. Nah, walhamu, ini baru dijelaskan. Walhamu, ini gini aja. Nah, ini semuanya tentang hamu, hamu, hamu, hamu, hamu, hamu, hamu. Nah, sekarang juga habis duhur ini juga nanti ada hamu, hamu, hamu, hamu, hamu, hamu. Makan, makan, makan, makan, makan. Ham, ham. Walhamu. Dan alhamu adalah isim qurabah. Isim, ya, kata benda yang menunjukkan kerabat, kerabat perempuan dari apa, jalur suaminya. Maka jika di tambahkan, disandarkan. Kaf, huruf kaf. Fahiya bikasriha, maka dia harus dikasrohkan. Maka dia harus dikasrohkan karena mengacu pada hadis Allah. Itu apa? Alhamu maut. Alhamu maut. Darah ipar. Ipar adalah nomor 5232. Kemudian Imam Muslim nomor 217. Ini salah satu kenapa anak menginginkan apa saja yang pernah kita dapatkan mufradat dari apa yang kita pelajari, antum kembalikan kepada apa? Kepada hadis, kepada ayat, kepada doa-doa, kepada bacaan-bacaan yang pernah antum dapati. Karena apa? Itu memicu fokusnya antum untuk menghafalkan jauh lebih mudah daripada ketika itu menjadi suatu kata yang baru buat antum. Paham di sini? Ya. Ini juga termasuk tanda bagaimana Allah itu memilihkan antum rahmat yang begitu lengkap. Diberikan hujan, diberikan makanan, diberikan ilmu, diberikan teman-teman yang soleh dan soleha, diberikan kemudahan untuk mendapatkan manis lezatnya iman dalam Al-Quran dan Sunnah. Kurang apa lagi antum? Ya. Jadi kalau antum masih tidur, ya, hanya ada tiga solusi buat antum. Cuma antum minum kopi, bertakbir, antum berdiri. Alhamdulillah nggak ada yang tidur. Ya. Ini kaitannya adalah alham, ya alham maut. Ya. Ini anak tulis agar antum jadi lebih faham apa maksud dari alhamu, ya. Dan ini jawaban dari tadi pertanyaan, pertanyaan yang tadi pagi di apa disampaikan untuk memahami tentang konteks kenapa hamuki, kenapa bukan hamuka. Nah, sekarang tambahan. Selanjutnya Nah, hamuki warubama utliqa aidan ala qurbati rajuli min jihati zaujatihi fayazughu fihi. Ya. Nah, di sini ya. Nah, warubama ini masih berkaitan, jadi jangan dipisah. Wih. Ayo. Jadi ini langsung diterjemahkan saja seperti ini. Nah, ini langsung diterjemahkan saja karena ini satu dan hamuki ya ipar mu laki laki dari pihak ipar laki laki pada perempuan ya terkadang bisa berlaku juga ya untuk kerabat laki-laki dari jalur istrinya. Namun fayasughu fihi hamuka. Maka apa? Disebutkan di dalamnya hamuka. Hamuka. Hamuka. Ya, namun yang lebih masyhur adalah dengan dikasrohkan, yaitu berlaku berlaku untuk ya hamuki ipar laki-laki bagi istri orang istri ya paham ya ya lakin asyaru huwa kasruhu hamuki fa wada'a ya kasrohkan itu hamuki fawad'uhu fil asli liqurabatil mar'ah ya penempatannya cara hukum asalnya adalah untuk kerabat dari jalur perempuan paham? Antuk? Ya, bentar lagi. Sabar. Wadu sekarang dhu huwa khamisuha wala takhtassu al-idhafati la takhtassu al-idhafatu wala takhtasu al-idhafatu fihi lil mali kama fa'ala al-musannifu fa qala wa dhu malin fa idza udifat li ghairil mali jarat majra ma dzakara walau adhafaha ila ghairi ya ghairi mali kal ilmi lakana asrafa wa alyaqa wa ansaba lil mahalli fa innal maqama maqam fa innal maqama maqamu ta'limin wa zada ba'duhum hanuka wa hiya kalimatun yukna fiha amma yustaqbahu wal ashharu fiha i'rabuha bil harakati wa amma i'rab i'rabuha wa amma i'rabuha bil hurufi faqalilun wa li hadha ahmaluha al musannifu wa jara alayhi al musannifuna ya sama enggak dengan yang di buku antum, coba sambil antum cek anuka ya wajara alaihi almusannifuna likutubil ibtidai dikutubil ibtidai fin nahwi wal asma indahum khamsatun ya aywa wa hadhihi alasma alkhamsatu turfa'u bil wawi nahwi abuna nanya ada alifnya abuna ya wa minhu qaulullah qauluhu ta'ala wa abuna syaikhun kabir wa abuna syaikhun kabir aywa kisahnya nabi fastaghasa alladina tang minta bantuan ya wa abuna syaikhun kabir fa ismun marfuun wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan anid dhammati li anna ya li annahu kan ya. Feeling feeling mas feeling apa ini tidak di kan annahu karena sudah ngantuk berat ya anid dhammati anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsati aywa yallah monggo Pak Roso. Allahu Akbar. Jadi di sini antum lihat Dhu wa khamisuha. Dhu ini adalah bagian kelima dari Asmaul Khamsah. Wala takhtassu al-idhafata. Al-idhafatu fihi. Tidak dikhususkan penisbatannya, ya, ditambahkan kepada al-mal. Nisbatan di dalamnya, yaitu ditambahkan ya ditambahkan kepadanya al-mal, kata al-mal, harta. Sebagaimana penulis telah melakukannya, sebagaimana kama, sebagaimana fa'alan musannifu, sebagaimana penulis telah melakukannya, faqala, ya, dan beliau mengatakan, rahimahullah, mengatakan, du ma lin. Yang mempunyai harta, maka apabila disandarkan kepada selain mal, harta, jarat majra ma dzakara, maka masih berlaku apa yang beliau sebutkan. Seandainya disandarkan kepada selain mal, harta, seperti al-ilm, maka jadi tu ilmin, orang yang mempunyai ilmu itu lebih ya, lakana tentunya itu lebih, tentunya itu lebih mulia, lebih layak, lebih cocok lil mahali pada peruntukannya. Fa innal maqama maqamu ta'lim, karena posisinya adalah posisi untuk pembelajaran. Maksudnya pembelajaran apa? Nahwu ini mas, bukan kaitannya dengan pembicaraan tentang harta, tapi pembicaraan tentang ilmu. Paham sampai di sini? Ya. Sekarang apa yang menunjukkan tentang apa? Tentang harta itu jauh lebih utama. Kebalik. Ilmu itu jauh lebih utama daripada harta. Mana hadisnya? Hadisnya apa? Sering antum dengar, "May yuridillahi bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah faqihkan ya baginya agamanya. Di situ dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, yaitu termasuk kebaikan yang hakiki itu adalah ilmu. Dan tidak disebutkan dalam hadis itu kebaikan hakiki itu berupa dari harta yang banyak, jabatan yang melimpah, istri yang banyak, anak yang banyak, kendaraan yang banyak, tidak. Tapi difahamkan ilmu agama. Sehingga di sini katanya ada maqamu ta'limin, karena penjelasan tentang ini adalah dumalin. Maka kenapa? Ya, ini alasannya salah satunya kenapa Syekh Ibnu Ajram, ya, Ibnu Ajram itu menyebutkan dumalin. Kenapa laisa du ilmin? Kenapa seperti itu? Ya. Kalau kemudian kita khusnudzan itu hanya contoh saja. Malin itu bisa diganti apa saja, ilmu dan seterusnya. Maka Syekh Al-Utsaimin hafizallahu mengatakan apa? Kalau ditambahkan ilmu itu ansab al-yaq, lebih cocok, lebih mulia lagi, karena di sini ada pembelajaran tentang ilmu, bukan masalah yang lainnya. Ya, paham saya misalnya? Ayo. Wazada ba'duhum hanuka, itu nanti insyaallah setelah salat duhur. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.